Bien, pas seneng, kita selalu bersama. Iya, cie. Saiki, aku susah, duwe masalah, kowe doneng di. Kalian tau gak ya? Aku ki ora pilih-pilih konco kok. Mungkin iki mau mergo salah ke kanca. Ya wis lah nek ngono, tak terima-terima ki wae. Presented by Mira's Mac.